adakah mungkin kau memilihku? Kalau ada satu kesempatan, kan ku jadikan kau kekasihku. Kalau ada satu kemungkinan, kan ku pastikan kau kekasihnya. Pastikan kau kekasih yang untuk terakhir.